tanaman di ladang gurau ini. Menumbuh subur karena siraman pupukan asmara kasihku, pancaran cintaku nan murni. Duhai juwita, ulurkan jarimu. Hiaskan sebagai suntingan dalam bidang taman hatimu, tunas nan tak mungkin melayu. Ciklah dengan niat tak ragu. Oh, hiaskan sebagai suntingan dalam bidang taman hatimu, tunas nan tak mungkin.